Pancasila, harta karun yang sangat berharga. Limpah ruah jasa yang kau berikan sepanjang masa, membuat orang berbeda agama tapi tetap mampu untuk hidup bersama. Pancasila, kau beri harkat pada diri tiap anak bangsa, semua sama duduk bermusyawarah demi masa depan, karena masa depan adalah masa depan kita. Pancasila, harta karun yang tak terbilang nilainya. Mari belajar mencintainya, supaya gegap gempita Indonesia dengan keajaiban Pancasilanya, menjadi harta karun yang dikenang dan diwujudkan sepanjang masa. Pancasila mengajar kita untuk tak berdiri sendiri, kaya sesuka hati, tapi bagaimana peduli dan saling memperhatikan, memikirkan pemerataan, bukan sama rata atau sama rasa, tapi pemerataan, sebuah keseimbangan yang dimungkinkan. Pancasila memberi semangat untuk kita bergandeng tangan bersama-sama membangun masa depan. Bukankah itu luar biasa? Bersyukurlah untuk Pancasila. Kalau kau anak bangsa, tanyalah diri dan jiwa, adakah Pancasila terpatri di sana, sehingga kau hargai perbedaan agama, suku, atau ras apa yang ada pada kita, karena satu telah mengikat kita. Pancasila, jiwa Indonesia. Betapa luar biasanya. Masihkah kau Indonesia? Kalau ya, pasti kau cinta Pancasila. Dan kalau ya, pasti kau tak ribut perbedaan agama, suku atau ras yang ada. Semoga kau di sana. Bersama saya, Bikman Sirait.